cinta kita bagaikan udara, tak terhitung namun sangat terasa. Bahkan kau tuntun aku untuk jadi seorang pangeran, tapi semua berubah sejak negara api menyerah. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jarang goyang, jarang goyang. Sayang janganlah kau akan serai, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kejut bagaikan asem, semar mesem, semar mesem. Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya, tanpa anjuran dokter, tanpa harus mutar-mutar. Cukup siji solusinya, pergi ke mbah dukun saja langsung sambat. Mbah, saya putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya, jarang goyang jodohnya. Jendro tonda kesyarate penting dilakoni wae dan dicoba, mesti kasel terbukti kasihate kejok. Tanggamu tos jamu di damaku padamu. I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jarang goyang menunggumu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jarang goyang, jarang goyang. Sayang janganlah kau akan racuni dirimu. Apa salah dan dosaku sayang?